Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pelajaran yang baru, yang berikutnya. Ad-darsus sabi'u, pelajaran yang ke-7. Man hadhihi, siapa ini? Di sini sambil mengisyaratkan menunjuk pada seorang perempuan. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi Aminatu. Ini adalah Aminah. Seorang perempuan. Maka diisyaratkan dengan hadhihi. Wa man tilka, dan siapa itu? Tilka Fatimatu. Itu adalah Fatimah. Ini menunjuk pada seorang perempuan. Sebagaimana yang awal tadi. Hadhihi Aminatu. Hanya saja. Di sini jaraknya lebih jauh. Perempuan yang ditunjuk ini. Jaraknya dari pembicara. Ini lebih jauh. Daripada yang pertama tadi. Maka ditunjuk. Diisyaratkan dengan tilka. Ini. Hadhihi tabibatun, ini adalah seorang dokter perempuan. Wa tilka mumarridatun, dan itu adalah seorang perawat perempuan. Jadi ada dua orang perempuan, yang satu jaraknya dekat, yang satu jaraknya jauh. Yang dekat tadi bernama Aminah, dia seorang dokter. Kemudian yang jauh tadi bernama Fatimah dan seorang perawat. Maka untuk menunjuk yang dekat, wanita yang dekat tadi, dengan hadihi. Dan untuk menunjuk wanita yang jauh, yang jaraknya jauh tadi, dengan tilka. Kita lanjutkan. Hadihi minal hindi. Ini, maksudnya perempuan ini tadi, ya Fatim, Aminah tadi ya. Minal hindi, dari India. Wa tilka minal yabani. Dan itu, perempuan itu, yakni Fatimah, itu dari Jepang. Ya. Jadi diisyaratkan atau diucapkan dengan isim isyarahnya hadhihi tilka, tapi maknanya dari merujuk pada perempuan yang sudah disebutkan di awal tadi. Hadhihi tawilatun, ini tinggi, perempuan ini tinggi. Wa tilka qasiratun, dan itu perempuan itu pendek. Ini masih terkait dengan yang sebelumnya. Jadi hadhihi di sini tadi menunjuk pada Aminah, kemudian tilka menunjuk pada Fatimah tadi. Jadi ini isim isyarah untuk yang muannats, untuk yang perempuan, ya, dibedakan dari sisi jaraknya. Ya, untuk yang qarib, jarak yang dekat, dengan hadhihi. Untuk yang ba'id, yang jauh, ini dengan tilka. Baik. Kemudian contoh berikutnya. Man hadha, siapa ini? Yang ditunjuk seorang laki-laki. Taunya dari mana? Karena hadha, isim isyarah ini untuk laki-laki, untuk mudzakkar. Ya. Jawabannya, hadha hamidun. Ini adalah hamid. Ya, hamid seorang laki-laki. Maka dengan hadha. Wa man dzalika, dan siapa itu? Zalika Aliyun, itu adalah Ali. Yang ditunjuk adalah Ali, seorang laki-laki. Dan di sini jaraknya lebih jauh daripada Hamid. Maka diisyaratkan dengan isim isyarah Zalika. Nah, ini yang mengulang dari apa yang sudah dipelajari terdahulu pada awal-awal pelajaran ini. Hadha dan Zalika. Isim isyarah untuk yang muzakkar, untuk yang laki-laki. yang qarib dengan hadza, kemudian yang ba'id dengan dzalika. Contoh-contoh berikutnya. Atilka dajjajatun, apakah itu ayam betina? Dajjajatun, ayam betina. La, tilka babtotun, tidak, itu adalah babtoh, bebek. Ma tilka, apa itu? Tilka bayobotun, itu adalah telur. Hadhihi sayyaratul mudarrisi, ini adalah mobil pak guru. Wa tilka sayyaratul mudiri, dan itu adalah mobil kepala sekolah. Yang ditunjuk, yang diisyaratkan adalah sayyarah, sayyaratu. Ini mu'annas, maka menggunakan isim isyarah yang mu'annas. Hadhihi untuk yang dekat, kemudian tilka untuk yang jauh. Asa'atu Abbasin hadhihi, apakah jam Abbas ini? Apakah jam milik Abbas ini? La, tidak. Hadhihi sa'atu Hamidin, ini adalah jam Hamid, jam milik Hamid. Tilka sa'atu Abbasin, itu adalah jam Abbas, itu adalah jam milik Abbas. Dzalika dikun wa tilka dajjajatun, itu adalah ayam jantan, dikun, wa tilka dajjajatun, dan itu adalah ayam betina. Dikun mudzakkar, isim isyarahnya dengan dzalika, kemudian dajjajatun muannas, isim isyarahnya dengan tilka. Kedua-duanya sama, jaraknya jauh. Jaraknya jauh, ba'id. Tapi berbeda jenis, maka isim isyarahnya juga berbeda, dzalika dan tilka. Jadi isim isyarah itu sesuai dengan jenisnya, mudzakkar ataukah mu'annas, dan juga disesuaikan dengan jaraknya, qarib, dekat, ataukah ba'id, jauh. Ini yang dipelajari dalam pelajaran ini ataupun yang sebelumnya. Dan nantinya, tapi mungkin belum saat ini, tapi nanti juga akan disesuaikan dari sisi jumlahnya. Sesuatu yang jumlahnya satu atau jumlahnya banyak, itu nanti isim isyarah juga akan berbeda lagi. Tapi nanti di pelajaran-pelajaran mendatang akan disampaikan hal itu. Untuk sekarang belum. Sekarang baru dari sisi jenis, yakni mudzakkar dan mu'annas, dan dari sisi jarak, qarib dan ba'id. Dari beberapa contoh ini ada yang ditanyakan? Baik, kita lanjutkan. Tamarinu, latihan-latihan. Awalan, yang pertama. Iqra, waktu. Bacalah dan tulislah. Yang pertama, hadhihi madrasatun, ini adalah sekolah. Watilka jami'atun, dan itu adalah universitas. Madrasatun, jami'atun, mu'annas, jenis isimnya adalah mu'annas. Kemudian madrasatun itu jaraknya dekat, adapun jami'atun itu jaraknya jauh. Maka untuk menunjuk, mengisyaratkan pada madrasatun dan jami'atun sesuai dengan keadaannya tadi, dengan isim isyarah ini. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Berikutnya, baca gantian. Dzalika himmarun wa tilka zakaratun. Ya. Itu ekor kudai. Ya. Dan itu? Itu seekor unta. Bakaratun, sapi betina. Ya. Jadi ada dua hewan, yakni keledai dan sapi betina, kedua-duanya jaraknya jauh, ya, dari pembicara ini jaraknya jauh. Ya, kemudian diisyaratkan pada keduanya, untuk himar, keledai, dia jenisnya muzakkar. Maka diisyaratkan dengan zalika. Adapun fakaratun, ini mu'annas, maka diisyaratkan dengan tilka. Sama-sama jauh, ya, di seberang sana misalkan. Jauh semuanya, tapi berbeda jenis, maka isim isyarahnya juga berbeda. Berikutnya. Adaika masjidun la tilka madrasatun. Ya. Apakah itu masjid? Bukan. Itu sekolah. Ya, itu sekolah. Ya, jadi ada sebuah bangunan, ya, kemudian orang bertanya, adzalika masjidun? Ya, jadi dia mengira, apakah itu masjid? Menanyakan apakah itu masjid? Karena masjid ini mudzakkar, maka untuk mengisyaratkan dengan yang mudzakkar, dzalika. Tetapi ternyata itu bukan masjid. Ya, dijawab, la. Ya. Yang benar itu adalah madrasatun, sekolah. Maka untuk menyebutnya, untuk mengisyaratkan, ya disesuaikan dengan madrasatun, yaitu mu'annas. Sehingga jawabannya menjadi tilka madrasatun. Jadi sesuai dengan apa yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuk itu mudzakkar, maka menggunakan isim isyarah yang mudzakkar. Kalau yang ditunjuk itu jenisnya mu'annas, maka yang digunakan adalah isim isyarah untuk mu'annas. Berikutnya. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Ya. Ini seekor unta. Unta jantan. Unta jantan dan itu unta betina. Ya, jamalun itu unta jantan, naqatun unta betina. Baik. Unta jantannya di dekatnya, adapun unta betina jauh, ya, jaraknya jauh ya. Karena dengan tilka menunjukkan itu jaraknya jauh. Berikutnya. Hadihi madrasatun wa tilka talibatun. Ini mudarrisatun ya. Bukan madrasatun. Karena kaitannya dengan talibatun ya. Mudarrisatun. Mudarrisun kan guru laki-laki. Nah, kalau guru perempuan, mudarrisatun. Hatihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Ya. Yeah. Ini guru perempuan dan itu siswi perempuan. Ya. Yeah. Siswi perempuan atau pelajar putri, ya. Yeah. Jadi perhatikan tulisannya sama antara madrasatun dengan mudarrisatun. Ya, yeah, sama persis, ya. Yeah. Tetapi lihat konteksnya, ya. Korinah-korinahnya, kaitannya dengan kata-kata yang lain dalam kalimat tersebut, ya. Tadi dibaca madrasatun karena dikaitkan dengan jami'atun atau masjidun, bangunan, ya. Jadi, kalau bangunan ya masjidun, jami'atun, madrasatun, sekolah. Tapi kalau yang di sini dikaitkan dengan talibatun, siswi, mestinya yang terkait dengan siswi ya guru kan gitu, guru dan murid. Ini walaupun kalau madrasatun mungkin juga bisa, tapi kan tidak nyambung ya. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Ini guru dan itu murid perempuan. Berikutnya. Hadza kalbun wa dzalika kittun. Iya. Ini seekor anjing dan itu seekor kucing. Iya. Berikutnya. Hada baitun. Baitul. Hada baitul. Muadzini. Muadzini watilka khatikotun tajiri. Tajirin. Hadiqotut. Tajiri. Hati kotut tajiri. Ya. Ini ini rumahnya muazin. Ya. Dan itu kebun. Kebunnya pedagang. Ya. Kebun milik pedagang itu. Baik. Yang diisyaratkan baitu ini mudzakkar, maka dengan hada. Kemudian yang kedua yang diisyaratkan adalah hadiqatu, ini muannas, maka dengan tilka, jaraknya menyesuaikan ya. Itu ya. Tamrin yang berikutnya, tsaniyan yang kedua, ashir. Isyaratkan atau tunjuklah. Ya, ashir ini bentuk perintah. Ashir, isyaratkan atau tunjuklah. Ilal kalimatil atiyati, pada kata-kata berikut ini. Bismi isyaratin. Bismi isyaratin, dengan isim isyarah, lil ba'idi, untuk yang jauh. Ashir ilal kalimatil atiyati. Bismi isyaratin lil ba'idi. Tunjuklah pada kata-kata berikut dengan isim isyarah untuk yang jauh. Yakni zalika atau tilka. Ya. Sesuaikan dengan jenisnya. Contoh. Yang pertama, tilka ummun. Itu adalah seorang ibu. Yang kedua, zalika abun. Itu adalah seorang ayah. Ya, sesuaikan jenisnya. Sama-sama jauh, tapi jenisnya berbeda, maka isim isyarahnya juga berbeda. Tilka ummun wa zalika abun. Ini. Berikutnya, satu persatu. Zalika qalamun. Ya. Pena. Itu sebuah pena. Berikutnya. Tilka. Tilka mil'aqatun. Itu. Itu. Sendok. Sebuah sendok. Itu sebuah sendok. Ya. Yeah. Mil'aqatun. Berikutnya. Zalika ainun. Ainun mudzakkar atau mu'anas? Ainun kan berpasangan, mata. Kemarin apa? Anggota tubuh yang berpasangan kanan-kiri dianggap mu'anas. Tilka. Ya, tilka ainun. Karena ainun dianggap mu'anas. Maka isim isyarahnya dengan tilka ya. Tilka ainun, itu adalah mata. Berikutnya. Hajarun. Zalika hajarun. Ya. Itu sebuah batu. Batu. Batu. Ya, batu. Ya. Zalika hajarun. Berikutnya. Zalika qamisun. Itu. Baju. Baju. Itu sebuah baju. Ya. Baik. Berikutnya. Yang ke-8, kidurun. Kidurun mudzakkar atau mu'anas? Kemarin disebutkan kidurun itu mu'anas. Dianggap mu'anas. Sehingga apa? Tilka. Tilka. Tilka kidurun. Iya. Itu sebuah panci. Iya. Berikutnya. Tilka nafidatun. Iya. Itu jendela. Iya, itu jendela. Berikutnya. Tilka bakaratun. Iya. Itu sapi betina. Iya. Zalika maktabun. Itu sebuah meja. Iya. Tilka naqatun. Naqatun. Naqatun. Itu. Itu sapi. Unta. Unta betina. Iya, naqatun unta betina. Tilka naqatun. Berikutnya. Zalika muhandisun. Itu seorang insinyur. Iya. Berikutnya. Muadzinun. Zalika. Zalika muadzinun. Itu seorang muadzin. Iya. Tilka Umar Ridotun. Itu seorang dokter perempuan. Perawat. Perawat. Umar Ridotun perawat. Dokter tabib. Umar Ridotun. Tilka Umar Ridotun perawat. Berikutnya. Zalika sarirun. Iya. Itu tempat tidur. Iya. Tilka hadiqatun. Itu kebun. Itu sebuah kebun. Itu sebuah kebun atau sebuah taman. Hadiqah. Berikutnya. Tilka talibatun. Itu seorang siswi. Iya. Yeah. Berikutnya. Jamalun. Iya. Yeah. Itu seekor unta. Yeah. Unta jantan, jamalun. Berikutnya. Tilka batatun. Iya. Yeah. Itu sebuah seekor bebek. Iya. Yeah. Batatun, bebek atau itik. Okay. Ada yang ditanyakan dari tamrin ini atau tamrin sebelumnya atau penjelasan ini? Ya, nomor tamrin satu. Oke. Okay. Lalu enggak pakai ma. Gitu. Nomor tiga. Nomor tiga. La tilka. La di sini dia untuk menjawab hamzah istifhamnya, untuk menafikan dari pertanyaan dengan hamzah istifham. Ya. Jadi adzalika masjidun, apakah itu masjid? La, tidak. Ini la ini untuk menafikan hamzah tersebut. Jadi ditidakkan. Apakah ini masjid? Tidak. Ini menjawab dari hamzahnya tadi. Adapun pada kalimat ini terpisah dengan la. Jadi la itu kan sudah titik ya. Ini. Kemudian kalimat berikutnya ini untuk membenarkan atau meluruskan dari apa yang ditanyakan tadi. Yang ditanyakan kan apakah itu masjid? Ya, pertanyaannya kan itu. Kemudian sudah dinafikan, tidak. Maksudnya itu bukan masjid kan gitu pemahamannya. Kemudian sesudah itu disampaikan kalimat atau pernyataan yang benar tentang apa yang ditunjuk tadi. Dikatakan tilka madrasatun, itu adalah sekolah. Ya, jadi maksudnya itu bukan masjid. Ya, jadi berbeda dengan ma. Atau antara la dengan tilka madrasatun ini terpisah. Ya, la itu menjawab dari hamzah istifham tadi. Kemudian tilka madrasatun ini kalimat tersendiri ya, sebagai apa? Pembenar dari apa yang ditanyakan tadi. Ya. Kalau ma itu nanti ya bisa, cuman bentuk yang lain, bentuk kalimat yang lain. Kalau itu bukan masjid, ya nanti bisa madzalika masjidun. Ya, mungkin begini. Itu bukan masjid. Tapi ini nanti ada pembahasan tersendiri, mungkin insya Allah di pelajaran yang akan datang. Yang jelas antara la dan tilka madrasatun itu terpisah. bukan satu kalimat yang bersambung, tapi ini terpisah sendiri-sendiri ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-mumarridatu, perawat perempuan, karena di sini ada ta'nits ya, menunjukkan untuk muannas. Adapun kalau perawat itu laki-laki, apa? Ya tinggal menghilangkan ta'nitsnya menjadi al-mumarridu. Ya, al-mumarridu itu perawat laki-laki. Seperti at-tabibu, dokter laki-laki. Al-mudarrisu, guru laki-laki. Al-muhandisu, insinyur laki-laki. Ya, kalau perempuan tambahkan ta'nits atau tak marbutoh menjadi al-mudarrisatu, al-muhandisatu, at-tabibatu, al-mumarridatu. Jadi untuk isim-isim yang seperti ini menunjukkan sifat, ini bisa dibentuk dari mudzakkar menjadi muannats ataupun sebaliknya. Yang berikutnya, al-hadiqatu, kebun atau taman. Kalau yang ini tidak bisa dibentuk mudzakkar al-hadiqu, karena al-hadiqah atau kebun ya satu macam, artinya tidak berjenis, berbeda dengan al-mumarribatu tadi terkait dengan orang atau sesuatu yang berjenis bisa dibedakan. Tapi kalau hadiqah, madrasah, masjid kan tidak berjenis, maka ya sudah satu lafaz itu, tidak kemudian di ganti atau diubah ke jenis yang lainnya. Ini al-hadiqatu, kebun. Kemudian al-babtatu, bebek atau itik. Al-muadzinu, muadzin. An-naqatu, unta betina. Al-baybatu, telur. Kemudian ringkasan dari pelajaran ini tentang isim isyarah ditunjukkan dalam bentuk tabel untuk lebih mudah memahami. Judul yang paling atas ya, Asma'ul Isyarati lil Qaribi, isim-isim isyarah untuk yang dekat, pada kolom pertama. Kemudian pada kolom kedua judulnya Asma'ul Isyarati lil Ba'idi, isim-isim isyarah untuk yang jauh. Jadi isim isyarah dibedakan dari sisi jaraknya, lil qarib untuk yang dekat dan lil ba'id untuk yang jauh. Kemudian masing-masingnya nanti juga dibedakan dari sisi jenisnya. Pada baris yang pertama mungkin bisa ditambahkan di situ, itu untuk yang mudzakkar, lil mudzakkari. Untuk yang mudzakkar, jadi ada kotak itu tadi ya. Nah, seperti ini. Ini tadi lil qarib. Yang di sini lil ba'id. Nah, kemudian yang di kanan atau kalau penuh yang di kirinya juga bisa ditulis lil mudzakkari untuk mudzakkar. Contohnya, hadza Muhammadun, ini adalah Muhammad. Di sini berarti diisikan hadza. Tadi ya, hadza Muhammadun. Berarti hadza ini isim isyarah lil qarib lil mudzakkar, untuk yang dekat, untuk yang laki-laki dengan hadza. Kemudian sampingnya menjadi dzalika Hamidun. Itu adalah Hamid. Ya, itu adalah Hamid. Berarti dzalika isim isyarah untuk ba'id, lil ba'id, dan lil mudzakkar untuk yang laki-laki. Kemudian baris di bawahnya di situ ditunjukkan tampak bahwasanya itu untuk muannas. Maka ditulis di sini bisa atau yang sebelah kirinya lil muannas. Untuk yang mu'annas, yang perempuan. Isim isyarahnya lil qarib, yang dekat. Hadhihi aminatu, ini adalah aminah. Jadi hadhihi isim isyarah untuk yang dekat, lil qarib, dan lil mu'annas untuk yang perempuan. Kemudian sampingnya tilka Zainabu. Jadi tilka isim isyarah untuk ba'id dan mu'annas untuk yang jauh dan untuk yang perempuan. Jadi sesuaikan dengan jarak dan jenisnya. Ini untuk isim isyarah. Isim-isim isyarah sesuaikan dengan jarak dan jenisnya. Adapun seandainya misalkan seseorang menanyakan atau menunjuk sesuatu yang dia belum tahu, apakah benda atau sesuatu yang ditunjuk itu mudzakkar atau mu'annas, maka kembalikan ke bentuk yang asal atau lafaz yang asal, yakni yang mudzakkar. Misalkan ya karena dia tidak tahu tadi bertanya sesuatu sambil menunjuk ma hadza, misalkannya ma hadza, apa ini, karena dia tidak tahu ya maka yang digunakan lafaz yang umum yaitu yang mudzakkar, ma hadza, apa ini. Walaupun yang benda yang ditunjuk itu sebenarnya mu'annas, baru kemudian orang yang menjawab, orang yang tahu, mengatakan dengan isim isyarah yang mu'annas, yang sesuai. Misalnya, hadhihi sa'atun. Ini adalah jam. Ya, tidak ada masalah begitu. Karena orang yang bertanya, yang namanya orang bertanya kan tidak tahu. Maka dia menggunakan lafaz yang umum. Yaitu dengan yang mudzakkar. Adapun orang yang menjawab atau orang yang tahu, ya, maka harus disesuaikan dengan keadaannya tadi. Dari jenisnya ataupun juga dari jaraknya. Jadi bisa misalkan ada sebuah tanya jawab ya, yang bertanya mengatakan ma hadza, kemudian yang menjawab mengatakan hadza atau mengatakan hadhihi dajjajatun, ada seekor ayam betina ya, maka dikatakan hadhihi dajjajatun, itu harus tepat dengan hadhihi karena mu'annas. Adapun yang bertanya boleh dengan hadza karena memang dia tidak tahu dan juga tidak tahu jenisnya mudzakkar atau mu'annas. Adapun kalau tahu ya harus sesuai. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi dajjajatun. Hadhihi tattatun. Jadi sesuatu yang tidak tahu maka kembalikan ke asalnya. Yakni dengan lafaz yang mudzakkar. Ada yang ditanyakan? Ini tentang isim-isim isyarah. Selesai pelajaran ke-7 dengan ini. Dan untuk pagi ini mungkin sampai ini dulu. Yang berikutnya pelajaran yang baru, yang ke-8, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.